Cukup-cukuplah, jangan menambah cerita lagi. Terlalu banyak jahitan luka, tak sanggup ku menahan sampai di sini. Semakin sayang aku padamu, semakin kejam perlakuanmu. Cukup-cukuplah. Sugiyarto.